mande hepai lang badarai badarai ju hilang dadape di urai ma o tinggalkan kami, tinggallah kami, menang wang baban tiado tampe kami kabatenggawan. Bulan manangi hari marato, tahun kobana Tuhan bakana ayah nanti do. Kini manelah tiado, nanti enggak hanya pusaro. Baca rai ayang jo bande, basa bangde bakarano jo ana usah lalu po. Kini manelang tiado, nanti enggak hanya pusaro. Baca rai ayang jo bande, basa bangde bakarano jo ana usah lalu pon.